min zalik, artinya termasuk daripada syirik. Tentunya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan wada', yaitu sejenis bebatuan yang diambil dari laut, maka Allah tidak akan membiarkannya. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11. Ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan, mendoakan kejelekan atas orang yang menggantungkan tamimah, sebuah jimat, sesuatu yang digantungkan pada bagian tubuh atau yang lainnya. Annallaha la yutimmu lahu, bahwasanya Allah tidak akan memberikan kesempurnaan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan wada', maka Allah tidak akan membiarkannya. Ai la tarakallahu lah, Allah tidak akan membiarkannya. Ini hanya kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Intinya bahwa segala sesuatu yang digantungkan pada bagian tubuh manusia atau pada yang lainnya dalam rangka untuk menghilangkan bala atau menolak bala, hukumnya adalah syirik. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan, syiriknya qad yakunu akbara wa qad yakun asghar. Bisa jadi syiriknya adalah syirik yang besar dan bisa pula syirik yang kecil. Menjadi syirik yang besar apabila dia menggantungkannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahwa benda itu dengan sendirinya berpengaruh untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Fahada syirkun akbar, ya, syirik yang besar. Dan menjadi syirik yang kecil apabila dia menggantungkan benda itu dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahwa benda itu hanya sebab, sebab yang bisa menghilangkan bala atau menolak bala. Tetapi al-mu'athir, yang memberikan pengaruhnya, yang menunjukkan kuasanya adalah Allah. Ya. Dia masih meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segalanya, apakah menghilangkan bala atau menolak bala. Maka yang seperti ini adalah syirkun asghar, karena dia akan menghantarkan kepada yang akbar. Sekarang kita membaca syarah yang diterangkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Qala asy-syarh, ar-raf'u yakunu ba'da wujudil bala. Kata beliau, menghilangkan ini terjadi setelah adanya al-bala. Jadi dianggap menghilangkan bala kalau orang itu melakukannya, menggantungkan sesuatu pada bagian tubuhnya atau pada yang lainnya setelah terjadinya bala. Maka ini disebut dengan ar-raf'u, raf'u al-bala, menghilangkan bala. Wad-daf'u yakunu qabla wujudih. Sedangkan menolak al-bala terjadi qabla wujudih, yakni sebelum terwujudnya. Maka diistilahkan dengan menolak, artinya menangkal, menangkal bala sehingga bala itu tidak terjadi dan tidak terkena pada seseorang. Kama ya'tasidu ba'dun nasi anna hunaka asya'u tadfa'ul 'ayna aw tadfa'ul jin. Sebagaimana sebagian manusia meyakini bahwasanya di sana ada benda-benda tadfa'ul 'ayn, yang bisa menangkal ain, pengaruh daripada sorotan mata yang jahat, Al-ain ini kalau sudah mengenai seseorang, maka orang itu bisa lumpuh. Bahkan sampai pada tingkat membawa kepada kematian. Ini al-ain. Bukan hanya sekedar pengaruh seperti hipnotis yang membuat seorang hilang kontrol akalnya. Ini masih kecil kalau dibandingkan dengan ain. Al-ain, apabila orang yang memilikinya melihat kepada sesuatu yang dia kagumi atau sesuatu yang dia tidak suka, maka sesuatu yang dilihatnya itu akan bisa hancur binasa. Makanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kagum kepada sesuatu, maka kita mengatakan masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah, supaya jangan terkena oleh al-ain. Dan al-ain, terkadang orang yang melakukannya tidak bermaksud untuk menghancurkan atau membinasakan apa yang dia lihat, tapi pengaruh itu ada pada matanya. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga daripada al-ain, seorang yang kagum kepada sesuatu mengucapkan masya Allah tabarakallah. Al-muhim, sebagian manusia meyakini bahwa di sana ada benda-benda tadfa'ul ain, dianggap bisa menangkal ain. Apabila dipakai atau digantungkan pada seseorang, maka orang itu tidak akan kena al-ain. Dan ini adalah syirik, karena menghindarkan suatu bahaya dengan bergantung kepada selain Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Maka kita mengucapkan apa? Masya Allah tabarakallah. Au tadfa'ul jin wa ma asbaha dzalik. Atau ada benda-benda yang bisa menangkal jin. Jadi memulangkan untuk menangkal bahaya dengan benda-benda, menyandarkan untuk menangkal bahaya dengan benda-benda, ini adalah perbuatan syirik. Naam. Sedangkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan untuk menghilangkan atau menghindari gangguan daripada jin dengan doa-doa yang baik. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bergantung kepada Allah. Di antaranya seperti doa pagi dan petang. Di antara doa pagi dan petang itu kita membaca sebanyak 3 kali a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Maksudnya, dari segala kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah yang padanya ada kejahatan. Nah, termasuk di dalamnya para syayatin, jin-jin yang jahat. Maka barang siapa yang membaca zikir ini paginya dan petangnya, diharapkan bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah daripada gangguan-gangguan jin ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulangkan segala urusan kepada Allah. Qala wa ma asbah. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Wa hadza amrun khatir. Kata beliau, ini adalah perkara yang bahaya. Karena mengandung syirik, mengandung penyekutuan kepada Allah. Faman bana baitan wa qila lahu idza kunta turidu anna al-jinna ma tu'dhika fi baitika hadha fa ahriq fihi daman. Ahriq daman lil jin hatta ma tu'dhika. Maka ada yang mengatakan, barang siapa yang ingin membangun sebuah rumah, atau menempati sebuah rumah, dikatakan kepadanya, "Idza kunta turidu annal jinna tu'dzika," apabila engkau menginginkan bahwasanya al jin tidak mengganggumu, "fi baitika hadza," di dalam rumahmu ini, "fa'ahriq fihi daman," "fa'ahriq fihi daman," maka alirkanlah padanya darah. Artinya lakukan sembelihan, ya, supaya tidak diganggu oleh jin. Hey, maksudnya arif daman lil jin hatta ma tu'zika. Artinya alirkan darah untuk jin sehingga jin itu tidak mengganggumu. Ini adalah kebiasaan jahiliyah, ya, perbuatan syirik. Dan ini masih berlaku pada sebagian masyarakat kita. Kalau dia ingin membangun rumah atau menempati sebuah rumah yang baru, maka dia menyembelih hewan. Apakah itu ayam, atau mungkin ada juga yang menyembelih kambing, ya, dengan ciri-ciri tertentu, dengan tanda-tanda tertentu yang sudah disebutkan oleh dukun biasanya. Ya. Dalam rangka apa? Supaya tidak diganggu oleh jin. Kalau tidak melakukan penyembelihan ini, dikhawatirkan orang yang menempati rumah itu kemasukan jin, ya, diganggu oleh jin. Ini adalah keyakinan yang syirik. Nah, dan perbuatan menyembelih untuk selain Allah adalah syirik yang besar. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Kalau niatnya adalah untuk mendekatkan diri, mengagungkan sesuatu, ya, maka harus diserahkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, fahuwa musyrik, syirkan akbar, ya, kharijun anil millah, keluar daripada Islam. Nah, karena sembelihan-sembelihan itu harus diperuntukkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh untuk yang selainnya. Nah, qala fa in saddaqa hadzal kalam wa araqa daman lil jin walau kana dama ushurin aw dikin araqahu listirdha'il jinni aw innas kama hasala anna qauman mimman qablana kana lahum sanam. Kata beliau, barang siapa yang membenarkan ucapan ini, kemudian dia menumpahkan darah, mengalirkan darah untuk jin, yakni menyembelih untuk jin. Kata beliau, walau kana dama usfurin, walaupun yang dia sembelih itu adalah darah seekor burung. Ya. Usfur itu adalah sejenis burung yang kecil. Audi atau darah seekor ayam. Ya. Araqahu listirdha'il jinni awin nas, yang dia mengalirkannya, menyembelihnya untuk mencari ridha daripada jin atau manusia. Kama hasala anna qauman mimman qablana kana lahum sanam. Sebagaimana terjadi bahwa satu kaum dari orang-orang yang sebelum kita memiliki sebuah patung berhala. Wa kanu ala tariqin nas, dan mereka tinggal di jalan tempat manusia lalu lalang. Faqarraru, maka mereka menetapkan, annahum la yamurru bihim shakhsun illa wa yuqarribu li sanamihim hadza syai'an. Dan mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang lewat di tempat mereka, melainkan dia harus mendekatkan diri kepada berhala mereka dengan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Wa yamna'unal marra minal murur, dan mereka mencegah orang-orang yang lewat daripada lewat melintasi tempat mereka. Illa ba'da ay yuqarribu li sanamihim hadza, kecuali setelah mereka mendekatkan diri kepada berhala mereka ini. Faman qarraba lahu walau dubaban khallu sabilahu, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada berhala itu, walaupun dengan seekor lalat, mereka biarkan dia melewati jalan tersebut. Wa man lam yuqarrib lahu syai'an qataluh. Barang siapa yang tidak mau mendekatkan diri dengan sesuatu kepada berhala itu, qataluh, maka mereka membunuhnya. Ya. Bukan hanya sekedar dihalangi dari lewat, tetapi mereka bunuh. Famarra bihim rajulan. Lalu lewatlah melintasi mereka dua orang lelaki. Fa ahaduhuma qarraba. Maka salah satu daripada keduanya melakukan kurban. Ya. Wa naja minal qatl. Dan dia pun selamat daripada pembunuhan. Lakinnahu istaujaban nar. Akan tetapi dia berhak mendapatkan api neraka. Jazaan lahu ala ma fa'al. Sebagai ganjaran atas apa yang dia perbuat. Wal akharu qala. Sedangkan yang kedua mengatakan, lam akun li uqarriba li ahadin dunallahi syai'a. Aku tidak akan pernah mendekatkan diri kepada seorang pun selain Allah dengan sesuatu. Fa darabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka memenggal lehernya, maka dia pun masuk ke dalam surga. Dan ini akan datang asarnya nanti bersama kita. Nah. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam perbuatan syirik itu terkadang tidak hanya dilihat besar atau kecilnya perbuatan itu. Seperti dalam masalah ini, orang itu mendekatkan diri kepada berhala kaum yang mereka lintasi bukan dengan sesuatu yang besar. Dia bukan mengorbankan sapi atau mengorbankan kuda atau kambing, tapi dia hanya mengorbankan seekor lalat, dzubab. Yang dia korbankan, yang dia sembelih itu dzubab, seekor lalat. Apalah artinya seekor lalat yang tidak punya nilai, yang hinggapnya di tempat kotor. Tapi niatnya, i'tiqadnya adalah i'tiqad yang syirik. Niatnya adalah niat yang syirik. Dia sudah berniat, dia sudah berazam, sudah bertekad akan mendekatkan diri kepada yang selain Allah. Ini yang membuatnya menjadi syirkun akbar. Syirik yang besar, bukan semata-mata kepada perbuatannya. Nah, maka syirik yang besar itu terkadang dilakukan dengan sesuatu yang kecil. Tapi nilainya, hukumnya syirkun akbar. Maka berhati-hatilah daripada perbuatan syirik. Jangan melihat kepada bentuk perbuatannya, tapi lihatlah makna yang terkandung di dalamnya. Apabila engkau telah melanggar hak Allah yang menjadi haknya yang wajib, yaitu mengesakannya dalam perkara ibadah, maka engkau akan jatuh ke dalam perbuatan syirik yang besar. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, faya abdallah, kun muwahhidan wa mut ala tauhid litanju min azab rabbik. Wahai Abdullah, jadilah engkau seorang yang muwahhid, karena engkau adalah hamba Allah, bukan hamba yang selainnya. Wa mut ala tauhid, dan meninggallah engkau, matilah engkau di atas tauhid. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian mempasrahkan diri kepada Allah. Litanju min adzabi rabbik, agar engkau selamat daripada azab Rabbmu. Wa qaulullahi ta'ala. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi, apa pendapat kalian terhadap apa yang kalian panjatkan doa kepadanya dari selain Allah? Jika Allah menghendaki bahaya terhadapku, apakah mereka mampu untuk menyingkap bahayanya? Atau jika Allah menghendaki suatu rahmat terhadapku, apakah mereka mampu untuk menahan rahmat Allah. Makna hadhil ayah, makna daripada ayat ini, yaitu ayat di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38. Makna hadhil ayah, makna daripada ayat ini, qul lahum ya Muhammad, katakanlah bagi mereka wahai Muhammad. Nah, dan lebih baik kalau ditafsirkan dengan katakanlah kepada mereka wahai Nabi atau wahai Rasul, ya. Karena Allah selalu memanggil Nabi kita di dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayuhan Nabi atau ya ayuhar Rasul, ya. Allah tidak pernah menyebutkan namanya secara langsung. Sebagaimana hal ini diingatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Majid. Qala afara'aitum, apa pendapat kalian? Ya musyrikun, wahai orang-orang yang musyrik. Ma tad'una min dunillah, apa yang kalian panjatkan doa dari selain Allah? Maksudnya alladzina tad'una min dunillah min ma'budatin, yaitu yang kalian panjatkan kepadanya doa dari selain Allah berupa sesembahan-sesembahan. Kallata wal-Uzza wa Manat, seperti Al-Lat dan Al-Uzza serta Manat. Wa ghairiha, dan juga yang selainnya. In aradani Allahu bidhurrin, jika Allah menghendaki terhadapku suatu bahaya. Maksudnya bidhurrin yusibuni, hal hadhil alihatu tadbiru ala kashfih, maksudnya dengan sebuah bahaya yang akan menimpa aku, apakah sesembahan-sesembahan ini mampu untuk menyingkapnya, untuk menghilangkannya? Maka jawabannya pasti, orang-orang musyrik terdahulu pun tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka mampu menyingkap bahaya. Makanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tatkala mereka terdesak oleh bahaya, apa yang mereka lakukan? Mukhlisina lahuddin. Ya. Mereka mengikhlaskan semua agama untuk Allah. Ya. Memanjatkan doa hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak kepada yang selainnya. Al-jawab, jawabannya, annaha la takdiru ala kashfid durri alladhi yuriduhu Allah azza wa jal, wala taqdiru ala man ar-rahmati allati yuriduni biha rabbi, bahwasanya berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu tidaklah mampu untuk menyingkap bahaya yang diinginkan oleh Allah azza wa jal, dan tidak mampu pula untuk mencegah rahmah yang diinginkan oleh Rabbku kepadaku. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jikalau Allah menghendaki kepadaku sebuah rahmat, apakah mereka mampu untuk menahan rahmatnya? Wa hadza yustafadu minhu adamu qudratiha la fil nafyi wa la fil itsbat. Ini diambil pelajaran daripadanya, bahwa berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah mampu baik dalam perkara meniadakan atau dalam perkara menetapkan. Tidak mampu meniadakan bahaya sebagaimana dia tidak mampu untuk menetapkan rahmah. Naam. Fa hiya la taqdiru ala kashfid durri alladhi yuriduhu Allahu bi, wa la taqdiru ala man ar-rahmati allati yuridaha Allah bi. Maka dia tidak akan mampu untuk menyingkapkan bahaya yang Allah inginkan terhadapku, dan tidak mampu pula untuk mencegah rahmah yang diinginkan oleh Allah terhadapku. Wa hadza ikhbarun an azzil alihati kulliha, inilah pemberitaan mengenai kelemahan sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala itu keseluruhan. Qaulihi subhanahu wa ta'ala, juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, wahai segenap manusia telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian. Apa perumpamaan itu? Qala innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ittama'u lah, Sesungguhnya orang-orang yang kalian panjatkan doa dari selain Allah, layakhluqu dzubaban, mereka tidaklah pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka mengumpulkan segala kemampuan mereka, walaupun mereka bersepakat di atasnya. Wa yasnubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Apabila lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya dari lalat tersebut. Dha'ufat talibu wal matlub. Orang yang meminta dan yang dimintai sama-sama lemah, kata Allah. Al-Hajj ayat yang 73. Ya. Setelah ini, kalau ada orang yang masih meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, menggantungkan diri kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, ya, maka dia adalah sebodoh-bodohnya manusia. Quran jelas bagaimana Al-Quran menerangkan betapa jeleknya perbuatan syirik. Ya. Ayat ini demikian gamblang. Ya. Dan dengan mudahnya difahami oleh orang yang awam sekalipun. Ya. Tidak usah orang yang pintar. Orang awam sekalipun cukup dengan membaca Al-Quran seperti ini. Dia tahu betapa jeleknya syirik. Nah, tapi masalahnya bahwa yang jatuh ke dalam perbuatan syirik itu bukan orang awam saja. Bahkan banyak dari kalangan para intelektual. Orang-orang yang disebut dengan adkiyaun nas, adkiyaul alam. Orang-orang cerdas di alam ini. Orang-orang jenius di alam ini. Subhanallah. Mereka hanya jenius kalau sudah terkait dengan urusan perut dan yang di bawahnya. Ya, maaf-maaf kata. Tapi kalau sudah urusan akidah, mereka menjadi manusia yang paling bodoh. Akalnya tidak dipakai. Ya. Al-Quran menjelaskan segamblang ini. Tapi dia tidak mau mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Ini tidak membutuhkan tafsir apa-apa. Cukup dengan membaca huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, sudah paham. Ya. Perhatikan, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah, wahai sekalian manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka silakan dengar, kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya orang-orang yang kalian panjatkan doa dari selain Allah, ya, yang kalian sekutukan dengan Allah, yang kalian meminta kepadanya selain Allah, apa kata Allah? La yakhluqu dzubaban. Mereka tidak pernah menciptakan lalat. Ya. Tidak pernah menciptakan lalat. Padahal lalat itu adalah binatang yang sangat hina. Artinya bukan binatang yang dianggap mulia oleh manusia. Ya. Tempatnya pun di tempat yang kotor. Hinggapnya di kotoran. Dan fisiknya kecil. Nah, ini lalat. La yakhluqu dzubaban. Ya. Kalau sudah dinyatakan lan, artinya lil abad. Selama-lamanya mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Ya. Kalau seekor lalat saja mereka tidak bisa ciptakan, ya kita bisa mengambil pelajaran, berarti yang lebih daripada itu tidak akan bisa. Nah, tapi Ustaz, mereka bisa menciptakan pesawat. Bukankah pesawat itu lebih hebat daripada lalat? Siapa bilang? Ya. Bisakah, sebagai contoh, bisakah pesawat itu makan sebagaimana lalat? Nyedot sebagaimana lalat? Tidak bisa. Ya. Itu pun mereka menciptakan pesawat, ya, dinisbatkan kepada mereka secara nisbi. Artinya nisbi, bukan hakikatnya mereka yang menciptakan. Mereka hanya merancang dan membuat sesuatu yang sudah tersedia, sudah dipersiapkan oleh Allah. Tapi membuat sesuatu yang dari tidak ada, kemudian ada, mampukah mereka? Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala apabila menginginkan sesuatu, cukup menyatakan kun, apa yang tidak ada itu terjadi. menjadi ada. Nah, mereka hanya bisa mengumpulkan, merancang, kemudian mengolah apa yang sudah ada, yang sudah disediakan, dipersiapkan oleh Allah menjadi sesuatu. Bukan tidak ada, sudah ada. Cuma mereka mengubah bentuknya. Itu penciptaan mereka. Mengubah bentuk sesuatu kepada bentuk yang lainnya. Ini penciptaan manusia. Tetapi penciptaan Allah asalnya tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Ini tidak akan pernah dimampu oleh manusia walaupun seekor lalat. Ya. Jadi mereka tidak usah berbangga diri. Baik, demikian pula dengan benda-benda sekutu-sekutu yang mereka serikatkan, yang mereka syirikkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La yakhluqu dzubaban. Mereka tidak pernah bisa menciptakan lalat. Ya, bagaimana mungkin bisa menciptakan lalat? Mereka menciptakan diri mereka sendiri saja tidak bisa. Bisakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak bisa. Ya. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Walaupun segenap yang selain Allah itu berkumpul untuknya. Kalau mereka menggabungkan semua kekuatan mereka, daya upaya mereka, kuasa mereka, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Ya. Dan yang lebih mengenaskan lagi, Allah katakan di dalam ayat ini, wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau ada lalat yang merampok, ya, yaslub itu artinya mengambil sesuatu dengan paksa. Ya. Itu namanya sal. Ya, merampas. Wa yaslubhum dzubabu, kalau lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Wa yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Mereka tidak bisa menyelamatkan apa yang dirampas dari oleh lalat itu daripada lalat tersebut. Bisakah mereka menyelamatkannya? Tidak bisa. Padahal yang merampasnya bukan sesuatu yang sangar, bukan sesuatu yang menakutkan, cuma seekor lalat. Mereka tidak bisa menyelamatkannya daripada lalat tersebut. Ya. Makanya Allah nyatakan dengan tegas di akhir ayat ini, dha'ufat talibu wal matlub. Yang meminta yaitu para musyrikun, wal matlub, dan sesembahan-sesembahan yang mereka panjatkan kepadanya doa, sama-sama lemah. Ya, dha'ufat talibu wal matlub. Nah, ini sangat gamblang sekali bagaimana jeleknya syirik dan bagaimana lemahnya segala sesuatu yang mereka panjatkan doa dari selain Allah. Qala thumma aurada hadis Imran bin Husain radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufr. Kemudian beliau membawakan hadis Imran bin Husain radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di tangannya ada sesuatu yang dilingkarkan dari kuningan, terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Beliau bertanya, apakah ini? Qala minal wahina. Dia menjawab, ini penangkal dari sesuatu yang bisa membuat lemah, dari penyakit yang bisa membuat lemah. Qala inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan, ya, lepaskan benda ini, karena sungguhnya benda ini tidaklah menambahkan kepadamu melainkan hanya kelemahan saja. Fa inna kalau mutta wahiya alaik ma aflahta abada. Karena sungguhnya jika engkau meninggal dan benda itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Matmunu hadzal hadis, kandungan daripada hadis ini, anna man ta'allaqa syai'an annahu yuwakkalu ila syai'il ladzi ta'allaqa. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dia akan dipasrahkan kepada sesuatu yang dia gantungkan itu. Sawa'un kana min sufrin aw min hadidin aw min khuyutin aw min suyurin aw ghairi dzalik. Apakah benda yang dia gantungkan itu terbuat dari kuningan atau dari besi atau dari benang atau dari tali yang terbuat dari kulit, atau yang selain daripada itu. Apa saja benda yang digantungkan tersebut, ya, tidak ada yang bisa menolak dan menghilangkan bahaya kecuali Allah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran lalu, jikalau seandainya terjadi bahwa dengan memakai benda-benda ini tadi ternyata memberikan efek sebagaimana yang diharapkan, ternyata orang yang memakainya tidak terkena oleh penyakit, ya, dia selalu merasa sehat, maka jangan dia berbesar hati dahulu, dia jangan merasa senang dahulu. Limada, kenapa? Karena justru yang seperti itu adalah fitnah terhadapnya. Berarti Allah tabaraka wa ta'ala ingin menyesatkan dia lebih jauh, sehingga dengan demikian dia semakin menjadi-jadi di dalam kesyirikannya. Nah, karena benda-benda itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharah, sebab sebagaimana yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak menciptakan lalat apalagi yang lebih daripada itu. Nah, dan memang sangat aneh, sangat ironis, tatkala yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik adalah orang-orang yang dinyatakan cerdas, ya, para kaum intelektual, ya, ya, seperti yang sudah kita contohkan, ya, mereka tidak menggunakan akal mereka, mereka tidak berpikir apa hubungannya antara al-bala dengan apa yang mereka gantungkan itu, atau dengan apa yang mereka perbuat dan dianggap sebagai penangkal bala. Ya. Jikalau seandainya sedikit saja, ya, mereka mau menggunakan logika mereka, niscaya mereka tidak akan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Karena antara musibah tidak ada kaitannya dengan benda yang mereka gantungkan atau dengan sesuatu yang mereka buat. Ya, seperti apa yang ma'ruf di tempat kita ini dari kejadian yang lalu yang sering kita contohkan, ya, untuk menangkal bala mereka buat cair lodeh. Apa hubungannya? Orang yang sedikit saja menggunakan akalnya akan tertawa, ya. Tapi demikianlah, ya, tatkala syirik itu masuk ke dalam hati seseorang, dia akan menancap kuat sehingga dia tidak lagi mampu menggunakan akalnya. Oleh karena itu, terjadi dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik hal-hal yang menggelikan, yang sebenarnya sama sekali tidak diterima oleh akal dan juga oleh fitrah. Nah, barakallahu fikum. Makanya syirik itu adalah kejelekan, dan bukan hanya sekedar kejelekan, dia bahkan sampai pada tingkat membuat manusia hilang kemanusiaannya. Baik. Qala kullu hadhihi al-ashya la tufidu man ta'allaqaha shay'an. Segala sesuatu ini yang digantungkan dalam rangka untuk menghilangkan atau mengangkat bala tidaklah memberikan manfaat kepada orang yang menggantungkannya sedikit pun. Wal mu'minu mutawakkilun 'ala Allah. Orang yang mukmin adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Fayabqal mu'minu murtabitan bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang mukmin itu dia akan selalu terikat dengan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Ghairu multafitin li ahadin siwah, tanpa menoleh kepada seorang pun selainnya. Maksudnya tanpa menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada selain Allah. Maka seorang mukmin itu, seorang muwahhid itu adalah orang yang merdeka dengan makna yang sebenar-benarnya, dan menjadi orang yang kuat dengan makna yang sebenar-benarnya. Ya. Karena tidak ada yang bisa melemahkan dia, sebab ketergantungannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tatkala kita kenal tauhid, meyakini tauhid, terasa hidup kita ini benar-benar sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak dibuat gentar, yang tidak dibuat takut, yang tidak dibuat cemas oleh segala sesuatu yang selain Allah. Adapun yang selain kita ataupun selain daripada al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, terkadang dia dibuat takut oleh gangguan jin, terkadang dia merasa cemas oleh akibat sihir, terkadang dia merasa takut oleh himpitan kehidupannya dengan berbagai masalahnya. Terkadang bahkan dia merasa tertekan dengan sesuatu yang kecil sekalipun. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggantungkan diri kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya seorang mukmin mutawakkilun 'alallah, tidak menoleh kepada seorang pun yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin dahulu sebelum kenal tauhid, kita akan merasa takut, cemas, was-was hanya karena mendengar suatu suara yang kesek di belakang rumah. Apa itu? Waduh, jangan-jangan. Kan gitu. Kita takut, kita cemas, kita merasa, wah, ini ada sesuatu yang gak beres ini. Ya? Yang membuat kita kemudian tercekam dalam suasana. Padahal hanya mungkin tikus yang lewat, ya, nyenggol sesuatu, bunyi kesek. Ini akibat apa? Tidak kenal tauhid, tidak punya keyakinan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi kalau terjadi penampakan-penampakan, ya sudah, bubar. Kan gitu. Tiba-tiba ada tangan terbang terus, halah, ya, lari terkencing-kencing sudah. Mungkin sebagian pingsan. Nah, orang yang kenal tauhid semestinya tidak demikian, ya. Karena segala sesuatu yang seperti itu, yang seperti ini sifatnya datangnya dari syaitan, dari jin, ya. Dan jin itu adalah makhluk Allah yang dia tidak akan bisa memberikan bahaya atau memberikan manfaat kecuali dengan seizin Allah. Dan kita telah dibentengi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, al-mu'awwidzatain, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita benar-benar meyakini tauhid, ya, melihat yang seperti ini kecil. Gitu. Ada orang besar tiba-tiba muncul dan besarnya setinggi gunung misalnya. Ya, tidak membuat kita gentar, semestinya demikian. Kenapa? Karena tauhid yang sudah kita pelajari, segala sesuatunya tergantung dengan kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, ini sebagai contoh di mana orang yang tidak mengenal tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan dibuat takut, dia akan dibuat cemas, dia akan dibuat merasa tertekan atau merasa tercekam bahkan oleh sesuatu yang kecil sekalipun. Nah, qala wa hadha huwa at-tauhid alladzi la yaqbalu Allahu min al-khalqi ibadatan biduni. Inilah tauhid yang Allah tidak akan menerima dari makhluk sebuah ibadah tanpa tauhid. Sawa'un kanat salatan aw shauman aw ghairu dzalika. Apakah ibadah itu salat, puasa atau yang selain itu? La tuqbalu illa bitauhid. Tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan tauhid. Li'annahu asasuha wa qa'idatuha. Karena tauhid itulah fondasinya dan juga pijakannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.